Fayaqul, maka di antara bentuk permintaan atau bentuk pertanyaan mereka kepada Nabi, fayaqul qailu minhum, kata Abdullah, maka di antara mereka ada yang bertanya, ya Rasulullah, inni lam akun ash'uru anna ar-ramya qabla an-nahri fanahartu qabla ar-rami. Kata yang bertanya ini, ya Rasulullah, saya tidak mengerti bahwasanya ternyata melontar lebih dahulu daripada menyembelih. Padahal saya menyembelih dahulu sebelum melontar. Kata orang ini. Lalu Nabi SAW menjelaskan, faqala Rasulullah SAW, farmi wala haraj. Melontarlah kamu, dan apa yang kamu lakukan itu tidak mengapa. Orang tadi bertanya, saya tidak tahu bahwa melontar lebih dahulu daripada menyembelih. Saya sekarang sudah menyembelih, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, silakan sekarang engkau melontar dan tidak mengapa. Ini jawaban Nabi. Qala wa tafiqa akhar yaqul inni lam ash'ur anna an-nahra qabla al-halqi fahalaqtu qabla an anhar. Datang lagi yang lain dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak tahu ternyata bahwa menyembeli sebelum mencukur, urutannya menyembeli nomor dua, melontar, menyembeli kemudian mencukur yang nomor tiga. Saya tidak tahu ternyata menyembeli sebelum mencukur, padahal saya sekarang sudah mencukur tapi belum menyembeli. Maka kata Nabi SAW, inhar wala haraj, sekarang sembelihlah dan tidak mengapa. Sekarang engkau sembelih dan tidak mengapa, dan juga tidak merusak ibadah hajimu. Qala fama sami'tuhu yas'alu yawma idzin an amrin fama sami'tuhu yus'alu yawma idzin an amrin mimma yansal mar'u wa yajhal min taqdimi ba'dil umuri qabla ba'din wa asbahiha illa qala Rasulullah SAW if'alu dhalika wala haraj. Kata Abdullah bin Amr menceritakan, ia tidak juga merinci semua yang bertanya, dan dia mendengar semuanya. Dia berada di saat itu bersama Nabi dalam waktu yang lama, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan orang kepada Nabi dan mendengarkan jawaban Nabi. Ini di antara salah satu sarana mencari ilmu. Di antara salah satu sarana untuk menambah ilmu adalah mendengarkan pertanyaan orang untuk mendapatkan jawaban. Mendengarkan pertanyaan orang ini juga permasalahan yang sangat penting. Dan ini merupakan kesenangan tersendiri yang dirasakan oleh para penuntut ilmu. Ada rasa ketenangan, kesenangan ketika duduk hanya sekedar mendengar orang yang bertanya dan mendengar jawaban. Makanya kebiasaan para penuntut ilmu di Masjid Nabawi di sana, di kampus kita, ketika selesai dosen atau dosen itu menyampaikan mata kuliahnya dan keluar, seringkali diiringi oleh rombongan mahasiswa. Ya, walaupun kebanyakan mereka hanya sekedar mendengar, akan tetapi mereka berupaya untuk mendapatkan bentuk pertanyaan, mendengar bentuk pertanyaan, karena terkadang pertanyaan itu sangat luar biasa. Pertanyaan yang diberikan, dilontarkan kepada orang yang berilmu, muncul dari orang yang benar-benar memahami, muncul dari orang-orang yang benar-benar membutuhkan jawaban, dan juga melihat, mempelajari adab bertanya. Menyusun kata-kata dalam pertanyaan itu juga termasuk adab. Terlihat siapa yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu dan siapa yang hanya sekedar melontarkan pertanyaan. Ya, ada kasus-kasus, makanya bertanya ini adab. Bertanya ini juga sarana untuk berilmu. Makanya di antara yang di kampus kita lihat seperti itu, di Masjid Nabawi, setelah selesai guru-guru kita atau yang lainnya menyampaikan kajiannya, kemudian berbondong-bondonglah orang duduk di sekitarnya setelah pengajian. Duduk si Abdul Muhsin bin Abbad seringkali setiap selesai ketika azan dia menyelesaikannya, kemudian setelah azan duduk dia di depan kursinya. Setelah itu berdatangan orang untuk berkeliling di sekitarnya, karena antara azan dengan iqamah para penuntut ilmu mendapatkan kesempatan untuk bertanya, walaupun sebelumnya ada pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada beliau, tetapi antara azan dan iqamah itu juga ada kesempatan untuk bertanya langsung, dan berbondong orang memasang telinga untuk mendengarkan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu sangat luar biasa. Terkadang orang dia bertanya, cara bertanyanya itu ilmu, cara bertanyanya itu ilmu yang bisa diambil manfaat oleh orang banyak, dan isi pertanyaan itu juga ilmu, karena terkadang dia bertanya sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Dan bahkan saya pribadi terus terang mengatakan banyak pertambahan ilmu yang saya dapatkan dari pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ya, terkadang saya tidak sampai ke sana berpikir, karena semua kita sama. Tetapi ketika muncul pertanyaan, loh, kok bisa sampai pertanyaan saya ke sana? Ketika kita bahas suatu permasalahan, kita hanya sekedar berputar di sekelilingnya saja. Tiba-tiba ada yang bertanya, permasalahan ini bisa dikaitkan dengan permasalahan yang lain yang dia tidak tahu jawabannya. Yang sekarang yang membahas terpikir oleh dia, oh ternyata memang ada hubungannya dengan itu. Makanya banyak manfaat-manfaat yang saya pribadi mendapatkan dari pertanyaan-pertanyaan orang kepada saya, baik itu di pengajian-pengajian atau melalui SMS atau yang lainnya, sehingga kita bisa semakin mengembangkan cara berpikir, cara mengolah, cara menelaah pembahasan-pembahasan agama. Ya, makanya saya tidak bosan-bosan mengatakan apa yang saya dapatkan dari pengajian sangat luar biasa dari yang saya dapat sendiri ketika saya belajar dan mengolah sendiri tanpa bantuan siapa-siapa atau hanya sekedar mendapatkan bantuan dari guru atau dosen atau syekh-syekh kita, yang sekarang kita hanya menelaah apa yang dibahas oleh guru. Sementara sekarang kita mendapatkan bantuan dari orang yang menelaah, yang ketika kita sampaikan kajian, kita mendapatkan bantuan dari telaah orang lain yang mereka tidak mendapatkan jawaban, dan kita dibuatkan salah satu poinnya ini, maka kita butuh untuk mencarinya. Jadi bertanya ini luar biasa, salah satu sarana untuk mencari ilmu. Dan Abdullah bin Amr bin As seperti ini kejadiannya. Ia sengaja dekat dengan Nabi dalam waktu yang lama, dan dia memasang telinganya, memasang rekamannya, ingatannya, sehingga dia bisa mendengarkan pertanyaan dan mendengarkan jawaban, sehingga sampai dia menyimpulkan di ujung hadis ini, kata beliau, saya tidak mendengar hari itu, yauma idzin, saat itu Nabi ditanya tentang perkara yang disebabkan oleh lupa. An amrin mimma yansal mar'u, disebabkan oleh lupa antara tentang urutan ibadah hari itu, atau disebabkan oleh ketidaktahuan mendahulukan sesuatu yang harus dikemudiankan, atau mengemudiankan atau mengakhirkan sesuatu yang semestinya didahulukan. Tidaklah itu ditanya kepada Nabi atau yang senada dengan itu, kecuali Nabi mengatakan if'alu dzalika wala haraj. Jawaban Nabi hanya itu. Silakan lakukan dan tidak mengapa. Itu jawaban Nabi, dan bukan satu dua orang yang bertanya. Bukan satu dua orang, sekian banyak jemaah haji, dan momen itu hanya satu-satunya. Momentum itu hanya satu-satunya. Ikut ibadah haji bersama rombongan Nabi. Hanya satu kali saja dalam kehidupan para sahabat Nabi melaksanakan ibadah haji bersama manusia termulia yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan cara beribadah. Maka mereka menggunakan kesempatan ketika Nabi berdiri di situ, di atas kendaraannya duduk tegak di atas mereka, terlihat dari kejauhan, dan mereka datang berbondong-bondong tujuannya untuk menanyakan perkara-perkara tentang permasalahan ibadah haji kepada Nabi SAW, dan pertanyaan yang terkait dengan permasalahan urutan tadi, sekian banyak pertanyaannya, sekian banyak yang lupa, sekian banyak yang tidak tahu perkaranya, Nabi menjelaskan lakukan dan tidak mengapa. Ini kesimpulan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Dan tadi kita sempat mengambil pelajaran dari kondisi Abdullah bin Amr ibn al-As ketika sengaja dekat dengan Nabi untuk mendengarkan pertanyaan dan mendengarkan jawaban Nabi SAW. Itu hadis yang ke-3080. Berikutnya 3081, Imam Muslim mengatakan haddatsana Hasanun al-Hulwani qala haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Shalih an Ibn Shihab bimithli hadithi Yunus an Az-Zuhri ila akhirih. Hadis yang sekarang ini hanya sekedar sanadnya yang baru, dibawakan kembali hadis yang sama oleh Imam Muslim melalui sanad tersebut, menunjukkan bahwasanya hadis ini bukan hadis yang asing, hadis yang sudah masyhur, didapatkan oleh para ulama, disebarluaskan oleh para ulama, dan Imam Muslim mendapatkan dengan jalan yang lain hadis tersebut, dan beliau juga nukilkan pada dalam kitabnya ini. Itu hadis nomor 3081 yang bunyinya sama dengan hadis sebelumnya. Hadis berikutnya 3082, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت بن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث فقال افعل ولا حرج. Ini hadis juga sama dengan hadis-hadis sebelumnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dan beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika berkhutbah di Mina. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji itu Nabi SAW khutbah lebih dari 3 kali atau lebih berkhutbah. Dan beliau tanggal 7 khutbah di Mekah. Tanggal 7 khutbah di Mekah, menyampaikan khutbahnya setelah zuhur. Setelah sholat zuhur Nabi SAW menyampaikan pidatonya, tepatnya mungkin dengan kata-kata pidato, pidatonya. Kemudian Nabi SAW tanggal 8 ke Mina, kemudian bermalam di sana malam 9, kemudian tanggal 9 berangkat ke Arafah. Di Arafah beliau khutbah, dan ini setelah zuhur juga, setelah menjamak antara zuhur dengan asar, atau sebelum zuhur, maaf, sebelum zuhur Nabi SAW berkhutbah, kemudian setelah selesai khutbah Arafah beliau salat zuhur dan asar jamak takdim dua rakaat. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah beliau juga khutbah, menyampaikan pidatonya setelah salat zuhur di Mina. Setelah melontar dia juga berdiri, duduk di atas kendaraannya di Mina. Kemudian setelah sholat zuhur beliau menyampaikan pidato, menasihati kaum muslimin, menyampaikan pesan-pesan agama. Dan ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As di sini, bahwasanya Nabi SAW saat khutbah di hari nahar, faqama ilaihi rajulun, datanglah kepadanya seorang laki-laki, faqala ma kuntu ahsibu ya Rasulullah anna kadha wa kadha qabla kadha wa kadha. Saya tidak mengira atau tidak mengetahui bahwasanya amalan ini sebelum ini, maksudnya urutan, seperti yang kita telah pelajari bahwasanya urutan yang sunnah adalah melontar, menyembelih, dan mencukur tahallul. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah saya tidak tahu ternyata ini sebelum ini, padahal saya sudah melakukan ini. Tsumma jaa'a akhar, berkata lagi yang lain, saya tidak mengerti ya Rasulullah ternyata ini sebelum ini, padahal saya telah melakukan yang kedua, yang seharusnya diakhirkan saya dahulukan. Lalu Nabi SAW menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu bunyinya, if'al wala haraj, lakukanlah, kerjakanlah, tidak mengapa. If'al wala haraj, kerjakan dan tidak mengapa. Ini semua fatwa-fatwa Nabi untuk pertanyaan tentang mendahulukan atau mengakhirkan amalan-amalan dari, dalam urutan yang telah kita ketahui. Tiga amalan yang dilakukan di pagi hari raya Idul Adha itu yaitu melontar, menyembeli dan mencukur. Terserah mana yang kita dahulukan, tidak mengapa dan tidak merusak ibadah haji, apalagi bila mana kita membutuhkan. Jadi urutannya hanya sekedar sunnah. Kalau kita memang berupaya untuk mengurutnya, maka ini sangat utama. Kita melontar terlebih dahulu, kemudian kita menyembelih. Bila mana kita membeli sembelihan sendiri dan menyembelihnya, kemudian kita bagi-bagikan kepada fuqara Makkah, kemudian baru kita tahallul, atau kita melontar dan kita telah mewakilkan orang lain untuk menyembelih sembelihan kita, maka kita tinggal tahallul. Kita tinggal tahallul. Berarti ini niat urutan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Bila mana kita tidak mengerjakan secara urut, maka tidaklah merusak ibadah haji. Dan juga Nabi SAW mengatakan, if'al, lakukan, la harat, tidak mengapa. Lakukan dan tidak mengapa, apalagi karena ketidaktahuan. Faktor ketidaktahuan atau karena lupa, atau karena lupa, maka itu semua tidak mengapa, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW di Mina saat ditanya tentang perkara-perkara tersebut. Saya ingin mengingatkan apa yang pernah saya ingatkan di sini. Ini juga tidak membuka pintu selebar-lebarnya kepada kita untuk berimprovisasi, melakukan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi, apa yang seharusnya kita bisa lakukan tetapi kita mundurkan atau kita acak-acak melakukannya karena bebas. Tidak, kita tetap harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tetapi bila mana kondisi kita terdesak dan kebutuhan kita mendesak untuk melakukan hal tersebut, maka tidak mengapa, apalagi dalam urutan, dalam konteks urutan tiga ini, dalam konteks urutan tiga yang dikerjakan di hari nahar tersebut. Urutan sunnahnya adalah melontar, menyembelih dan mencukur. Kalau seandainya ini kita dahulukan, seharusnya dia diakhirkan, maka tidak mengapa. Tetapi dalam hal yang lain, dalam hal yang lain, misalnya melontar sebelum waktunya, melontar sebelum waktunya, atau tidak bermalam sampai subuh di Muzdalifah, ya, tidak bermalam sampai subuh di Muzdalifah, maka kalau seandainya kita mampu untuk melakukannya, lalu kita meninggalkan dan rendahnya semangat kita untuk mempraktekkan apa yang telah dituntun oleh Nabi, sementara kita mampu, dengan alasan if'al wala harat, kerjakan tidak mengapa, maka ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk melakukan ibadah ini sesuai dengan keinginan kita sendiri-sendiri, sebagaimana yang diusulkan oleh orang-orang yang tidak menghargai sunnah Nabi SAW. Ada orang yang mengusulkan wukuf di Arafah itu bisa saja kita mundurkan atau kita tetapkan hari yang lain, dibagi dua, agar tidak terjadi apa-apa nanti yang tidak diinginkan di hari Arafah, berkumpulnya sekian banyak jemaah haji di hari yang sama. Mana mungkin, padahal Arafah itu kan kecil. Kenapa kita tidak buat improvisasi, kita buat ide yang baru untuk membagi dua saja, tanggal 8 misalnya kita sebagian wukuf, sebagian ke Mina, atau kita majukan saja wukuf di Arafah ini di hari-hari yang lain, kan bisa. Kan bisa. Dengan alasan if'al wala harat, ini tidak seperti itu pemahamannya. Tidak seperti itu pemahamannya. Dan bahkan pernah saya menceritakan beberapa waktu yang lalu, di Muzdalifah itu saya temukan sebuah kitab yang bakal nanti akan membuat terjadi perdebatan sengit di antara para ulama, di antara ahli-ahli ilmu. Buku tersebut mengangkat tema ini, potongan hadis ini, if'al wala harat, lakukan dan tidak mengapa, untuk membukakan pintu selebar-lebarnya agar orang tidak perhatian dan tidak ada kecintaan untuk mencontoh Nabi. Ya, tidak ada kecintaan, tidak ada perhatian untuk mencontoh Nabi. Seharusnya kaum muslimin ini tanamkan untuk pembuktian cintanya kepada Nabi, untuk mencontoh Nabi. Itu yang harus ditanamkan. Kalau dalam kondisi tertentu mereka tidak bisa mengerjakan, maka ada pintu keluarnya, ada jalan keluarnya. Tetapi kalau sudah dari awal mengajak kaum muslimin yang sudah memang tidak menginginkan dan berat mereka untuk mencontoh Nabi, lalu diajak untuk menjauhinya, ini tentu salah kaprah jadinya dalam berdakwah. Seharusnya kita menanamkan kepada kaum muslimin bagaimana meniru Nabi. Dan ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Uswah hasanah. Harus kita contoh. Karena dia manusia terbaik, manusia yang sempurna hatinya, yang sempurna ketawaduannya, yang sempurna amalannya, yang sempurna cintanya kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus tiru dia, kita harus ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau benar kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Ini diperintahkan oleh Allah, Nabi menyampaikan kepada kita. Kalau dari awal kita mengatakan sekarang kita beragama yang bisa-bisa sajalah. Ya, ikuti saja kebiasaan. Sementara sudah nyata-nyata di hadapan kita, sunnah Nabi mengajarkan demikian. Nabi melakukannya. Kenapa tidak semangat kita untuk mencontoh beliau? Padahal beliau sudah merupakan pedoman, tuntunan, suri tauladan yang dijadikan oleh Allah sebagai ikutan. Dan bahkan Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Orang-orang Arab mengatakan, tirulah orang-orang yang baik. Tirulah orang-orang yang baik. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sungguhnya meniru orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia adalah keberuntungan. Meniru orang yang mulia itu keberuntungan. Meniru orang yang mulia, orang yang baik akhlaknya, yang terpuji, yang bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keberuntungan. Sekarang kita berupaya untuk mengalihkan ke manusia ke jalan yang lain, untuk tidak semangat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini salah kaprah. Seharusnya diberi kesempatan mereka untuk mencontoh Nabi, ditanamkan kecintaan untuk meniru Nabi, untuk mengamalkan perintah Nabi dalam hadis yang sahih, khudhu anni manasikakum, contohlah dari saya, ambillah dari saya cara manasik kalian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah membukakan kepada kaum muslimin untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Memang ada saatnya para ulama berijtihad. Ada, tetapi ijtihad itu dalam kondisi tertentu, bila mana memang tidak lagi ada cara untuk bisa mempraktekkan sunnah tersebut kecuali dengan cara yang lain, maka para ulama berijtihad, bukan membukakan pintu. Akhirnya buku ini dibantah oleh para ulama, dijelaskan kekeliruannya, dan seharusnya kaum muslimin diajak untuk mencontoh Nabi, meniru Nabi, menauladani Nabi. Sekarang sudah membukakan pintu agar mereka tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buku tersebut saya temukan di Muzalimah, terletak di tanah, saking banyaknya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin hari itu, saat itu. Ya. Dan kemudian buku ini banyak yang menerangkan kekeliruannya, dan itu diantara yang saya sampaikan tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu makna if'al wala haraj. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya, 3083. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abdu bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin Bakar ha wa haddatsani Sa'id bin Yahya al-Umawi قال حدثني أبي جميعا أن ابن جريج بهذا الإسناد أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك وأما يحيى الأموي ففي روايته حلفت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. Ini hadis adalah hadis yang sebelumnya, tetapi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari guru-gurunya yang lain, didapatkan dari gurunya yang lain dengan ada sedikit perubahan pada bunyinya, tetapi tetap maknanya sama. Dan kita lanjutkan ke hadis setelahnya, 3084. Ya, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin qala Abu Bakar haddatsana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri an Isa bin Talha an Abdullah bin Amr qala atan nabiyya rajulun sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala halaqtu qabla an adbah qala fadhbah wala haraj qala dhabahtu qabla an armi qala irmi wala haraj ya qala irmi wala haraj. Hadisnya juga sama dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi didatangi oleh seorang laki-laki dan bertanya, saya mencukur sebelum menyembelih. Seharusnya apa? Menyembelih sebelum mencukur. Saya mencukur sebelum menyembelih. Apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, sekarang kamu sembelih, walaupun itu yang seharusnya kamu lakukan dahuluan, dan itu tidak mengapa. Dan ada yang mengatakan, dzabahtu qabla an armi, saya menyembelih sebelum melontar. Kata Nabi SAW, irmi wala haraj, lontarlah sekarang dan tidak mengapa. Itu hadis 84. Dan hadis setelahnya 3085 masih hanya sekedar sanad, diulangi kembali oleh Imam Muslim, hadis yang sama. Wa haddatsana ibn Abi Umar wa Abd ibn Humaid an Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri bi hadzal isnad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatin bi Mina faja'ahu rajulun bima'na hadith Ibn Uyainah. Ini hadisnya sama, kejadiannya tentang keberadaan Nabi di Mina, kemudian beliau didatangi oleh orang-orang banyak meminta fatwa dan meminta penjelasan tentang apa yang telah mereka lakukan dari proses pelaksanaan ibadah haji. Berikutnya 3086, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Quhzaz qala haddathana Ali ibn al-Hasan an Abdullah ibn al-Mubarak qala akhbarana Muhammad ibn Abi Hafsah an Az-Zuhri an Isa ibn Talha an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa atahu rajulun yawm al-Nahri wa huwa waqifun inda al-Jamrah faqala ya Rasulullah inni halaqtu qabla an armiya فقال ارمي ولا أح ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. Ini hadisnya juga hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada sedikit tambahan di sini, yaitu tentang amalan yang keempat yang dilakukan di hari nahar, tetapi bukan di Mina. Ya, yang di Mina hanya melontar, menyembelih dan tahalul, mencukur. Sementara yang keempat yang juga dilakukan hari nahar oleh Nabi, dan urutannya yang keempat, yaitu tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah. Yang dimaksud dengan tawaf ini adalah tawaf haji, atau dinamakan dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu ada tawaf haji. Jadi itu empat amalan yang dilakukan oleh Nabi di hari nahar, dan urutannya adalah melontar, menyembelih, mencukur, tawaf. Ya, itu urutannya. Sementara tentang mendahulukan, mengakhirkan urutan yang tiga pertama itu sudah berlalu hadis-hadis yang banyak. Sementara sekarang ada tambahan yang lain. Salah satu dari para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afattu ilal baiti qabla an armiya. Saya tawaf di Ka'bah, afattu itu tawaf ifadah. Saya telah lakukan tawaf di Ka'bah sebelum melontar. Sementara tawaf ini urutan keberapa? Keempat. Tetapi dia diutamakan bahkan. Dia yang pertama tawaf dahulu, dan ini seringkali dilakukan. Ada kalanya kita membawa jemaah haji untuk melakukan ini. Kita dari Muzdalifah langsung ke Mekah, menggunakan kendaraan langsung ke Mekah, kemudian kita tawaf, baru setelah tawaf kita ke Mina. Ada yang di antara jemaah haji itu yang langsung tak sa'i, karena sebelumnya tidak sa'i, maka setelah sa'i selesai semuanya baru ke Mina dan melontar. Kemudian ada yang di antara mereka setelah tawaf langsung tahalul. Tawaf, tahalul, kemudian melontar terakhir. Dan menyembelih diwakilkan kepada orang lain. Ada kalanya kepada orang-orang yang dipercayai, ada kalanya kepada bank Islami itu. ya, bang, di bawah Bang Rajihi, yang diwakilkan dan disahkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bekerjasama dengan para jemaah haji dalam proses penyembelihan-sembelihan kurban atau hadi. Jadi urutan yang dilakukan oleh kita ketika itu adalah tawaf, kemudian tahalul, kemudian melontar, sementara menyembelih kita sudah wakilkan kepada yang lain. Sudah jauh sekali dengan apa yang disunnahkan, yaitu melontar, menyembelih, tahalul, tawaf. Sekarang kita tawaf, tahalul, menyembelih. Dan ini sesuai dengan jawaban Nabi, if'al wal haraj. Lakukan dan tidak mengapa, karena urutan yang tadi hanyalah sunnah. Jadi tentang tawaf ini adalah hal yang baru dalam pelajaran kita, yaitu tawaf dahulu sebelum melontar. Nabi SAW menjawab, silahkan sekarang engkau melontar dan apa yang kamu lakukan itu tidak mengapa. Apa yang kamu lakukan itu tidak mengapa. Dan Abdullah bin Amr bin As menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mendahulukan sesuatu yang diakhirkan, mengakhirkan sesuatu yang seharusnya didahulukan, ditanyakan kepada Nabi, tidaklah saya dengar jawabannya kecuali itu. Lakukan dan tidak mengapa. Lakukan dan tidak mengapa. Itu kesimpulan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Hadis terakhir di bawah bab ini 3087. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Abdullah bin Tawus an abihi an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baru hadis yang baru. Sementara hadis yang sebelumnya itu dari awal sampai hadis 434 dan 86 tadi semuanya adalah hadis siapa? Abdullah bin Amr bin As. Sekarang adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qila lahu fi dhabhi wal halqi wal rami wat taqdimi wat ta'khiri faqala la harad. Kata Abdullah bin Abbas bercerita, Nabi SAW ditanya tentang menyembelih, tentang mencukur, tentang melontar, didahulukan atau diakhirkan. Nabi jawabannya hanya tidak mengapa. Ya, yang tiga tadi didahulukan, dikemudiankan, urutannya kata Nabi SAW tidak mengapa. Saya dahulukan ini ya Rasulullah, kata Nabi tidak mengapa. Saya dahulukan yang ini tidak mengapa. Saya dahulukan yang ini tidak mengapa. Urutan itu hanya sunnah. Itu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dengannya selesai kita dari bab 38. Dan saya simpulkan kembali, bab yang 38 ini jelas sekali menerangkan kepada kita tentang bolehnya melakukan amalan-amalan di hari nahar, yaitu empat amalan: melontar, menyembeli, mencukur, tawaf. Ini urutan yang dilakukan oleh Nabi. Melontar, menyembeli, mencukur, maksudnya tahalul, kemudian tawaf. Itu urutannya. Sekarang bolehnya kita untuk mengacak-acak urutan tersebut. Boleh kita lakukan tawaf terlebih dahulu, kemudian tahalul, kemudian melontar, kemudian menyembelih, atau apapun yang kita lakukan. Nabi SAW sudah berikan kaidahnya apa? If'al wala haraj. Lakukan dan tidak mengapa. Itu kesimpulan dari bab 58 ini. Dan insyaAllah tidak ada sa'i. Kita sudah ketahui pada beberapa bab sebelumnya, Nabi SAW sa'inya sebelum hari Arafah. Nabi SAW sa'inya sebelum hari Arafah. Dalam urutan perbuatan Nabi, ya, Nabi SAW sudah sa'i sebelum hari Arafah. Dia tawaf, kemudian tawaf pertama kedatangannya di Mekah itu dia sa'i setelahnya. Sa'i ini adalah sa'i untuk haji. Boleh mendahulukan sa'i sebelum tawaf ifadah. Maka Nabi sekadar selesai tawaf, kemudian tidak sa'i. Bagi kita yang tidak sa'i, tentu harus sa'i. Ya, kalau seandainya kita tidak sa'i haji, bagi kita yang tamatuk tentu harus sa'i lagi. Nabi SAW kan tidak tamatuk dia. Bagi kita yang tamatuk, tawaf dan sa'i kita yang pertama itu untuk apa? Umrah. Sementara kita sekarang haji, maka harus kita sa'i setelah tawaf. Ya, ini tentu kondisinya untuk ibadah yang bukan tamatuk, ibadah haji yang bukan tamatuk. Bagi jemaah haji yang tamatuk, tentu urutannya adalah melontar, menyembeli, mencukur, tawaf dan sekaligus sa'i. Tawaf dan sekaligus sa'i. Wallahu ta'ala alam.